suami dengan istri, antara suami dengan istri atau anak dengan orang tua, kakak dengan adik, paman dengan keponakan, atau sesama tetangga, ataupun sesama masyarakat. Dan yang keempat, aspek kehidupan manusia, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku, tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara duduk, makan, minum. Nah, kita akan mempelajari malam ini yang berkaitan dengan muamalah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang muamalah, maka hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya mengatur hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang kesempurnaan al-Islam dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kuridai atas kalian, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai atas kalian Islam sebagai amalan kalian. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Islam sempurna dengan segala macam makna kesempurnaan. Sempurna mengatur akidah, mengatur ibadah, mengatur muamalah dan tingkah laku. Seluruh diatur dalam agama Islam. Tidak ada yang tertinggal. Dan ini salah satu ciri dominan dalam syariat Islam. Kalau kita istiqra, meneliti dengan mendalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri syariat Islam ini ada beberapa ciri. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu al-kamal, cirinya sempurna. Sempurna maksudnya adalah semua dari syariat Islam tidak ada yang setengah-setengah. Semuanya diatur secara sesempurna, sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, dan ini ciri ini disebutkan oleh Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ahli hadis dari kota Madinah, di dalam kitab beliau Rifqan Ahlu Sunnah, beliau menyebutkan di situ bahwa ciri agama Islam itu sempurna. Ciri yang kedua dari agama Islam adalah syumul. Islam itu ajarannya lintas benua, bahkan lintas alam semesta, lintas dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk alam semesta. Ini menunjukkan bahwa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai manapun bisa dikerjakan. Sampai mana saja? Sampai di Kalimantan, Kalimantan dalam, di Afrika, Afrika paling ujung. Maka yang namanya sholat tetap wajib, yang namanya puasa tetap wajib, meskipun matahari terbenam hanya 3 jam misalnya. Di mana itu? Matahari terbenam hanya 3 jam di Jepang, tetap wajib puasa. Menunjukkan syariat Islam itu adalah syariat yang syumul, artinya mencakup seluruh penduduk manusia dan jin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Surah Adz-Dzariyat ayat 26. Ini adalah ciri yang kedua dari syariat Islam, yaitu ajarannya komprehensif, menyeluruh, tanpa batas. Yang di Indonesia bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna, yang di Afrika bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Dalilnya tadi apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, itu mukadimah saya agar tidak dipahami bahwa Islam itu cuma mengajari akidah. Islam juga mengajari bagaimana tata cara berkeluarga yang baik, baik hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara anak dengan orang tua, rakyat dengan pemimpin, itu masuk semuanya ke dalam perihal muamalah. Jadi sekali lagi, mukadimah yang saya sampaikan tadi tujuannya adalah agar Islam tidak dikira hanya mengatur masalah akidah, masalah ibadah, tapi Islam juga mengatur masalah muamalah, tingkah laku. Islam mengatur semuanya. Dan apa faedahnya mengetahui bahwasanya Islam mengatur semuanya ini? Maka faedahnya adalah semakin kita beriman, semakin kita cinta untuk mengamalkan Islam. Oh, ternyata Islam ini adalah ajaran yang sempurna, yang menyeluruh. Satu lagi saya lupa, yaitu abadi. Ajarannya itu abadi. Ini ciri karakteristik yang ketiga dari syariat Islam, abadi sampai akhir zaman. Tidak ada yang bisa menggantikan syariat ini. Nabi Isa alaihi salam turun, maka Nabi Isa berhukum dengan hukum yang di dalam, yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi saya ulang, itu mukadimah. Faedahnya apa? Agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat ini. Agar kita semakin teguh, kokoh iman kita bahwa Islam yang saya anut, agama yang saya anut ini ternyata penuh dengan kesempurnaan. penuh dengan kemuliaan. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, maka mudah-mudahan dengan mukaddimah tadi semangat mempelajari tema kita. Temanya yaitu Samara adalah singkatan dari Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Kalau berbicara Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, ini berarti hubungan antara siapa? Suami dan istri. Apa? Sibuk apa? Mas, duduk-duduk semua. Jangan ada yang sibuk di majelis saya. Duduk. Gak ada yang sibuk di majelis saya. Insya Allah gak kepanasan kan? Ya cukup. Tidak ada yang sibuk. Sesuatu yang paling sulit bagi seorang pendakwah, seorang ustaz adalah mengambil perhatian dari mad'unya, dari yang hadir. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sering sekali menggunakan metode-metode agar apa yang beliau sampaikan diperhatikan. Contoh, beliau bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kalian dengan dosa yang paling besar? Orang ketika mendengar ini langsung terperanjat, ingin tahu. Kemudian ketika di Mina, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ayyu baladin hadza?" Ketika di Mina, "Ini negeri apa?" Sampai para sahabat ketika meriwayatkan hadis ini, "Dhananna annahu sayusammihi bighairi ismiha." Kami mengira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan nama dengan nama selain kota Mekah. Itu tujuannya apa? Mencari perhatian agar yang disampaikan benar-benar bisa dipahami dan masuk ke dalam hati. Coba bayangkan, antum sekarang bapak-bapak yang hadir ke sini, setelah meninggalkan, ada yang meninggalkan rumah dalam keadaan kacau, dia datang ke majelis. Ada yang tadi baru datang kerja, datang ke majelis. Ada yang tadi habis bensin di jalan, datang ke majelis. Ada yang tadi tengkar dengan anaknya, anaknya nangis habis-habisan, datang ke majelis. Pikiran masih bingung. Ya. Kemudian setelah itu suruh mendengarkan, maka otomatis masih ditambah ada yang kelayapan di belakang. Enggak ada yang boleh kelayapan di majelis saya. Duduk, dengarkan. Panitia sudah capek, ya, kemudian enggak dapat ilmu. Sayang. Ya, kalau panas-panas sedikit, insyaallah tidak mengapa. Ada pepatah mengatakan, "Ajruka ala qadri nasabik." Pahalamu sesuai dengan keletihanmu. Ya. Dan tidak ada istirahat yang total kecuali di surga. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang, "Ya Imam, mata raha?" Wahai Imam, kapan ada istirahat? Maka Imam mengatakan, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Ketika telapak kakimu pertama kali masuk ke dalam surga, itu tenang. Imam besar Masjid Quba, Syekh Saleh Maghamisi mengatakan, habibullah, mengatakan, "La rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih." Tidak ada istirahat bagi seorang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah. Tidak ada yang namanya enak, nyaman, tenang, senyaman-nyamannya, sesempurna-sempurnanya, enggak ada. Ingin mencari ketenangan, sebagian orang ada yang harus ke puncak gunung. Dan sampai ke puncak gunung gak tenang, ada ular. Ingin mencari ketenangan, sebagian orang ada yang ke tepi pantai. Di tepi pantai ada kepiting, gak tenang. Gak ada yang tenang di dunia. Dan itu ciri karakteristik dunia. Barang siapa yang tertipu dengan dunia, tahulah Anda bahwasanya tidak akan pernah dapatkan yang sempurna di dunia, karena Allah menyediakan kesempurnaan hanya di akhirat. Lihat surat Ali Imran ayat 158. Allah berfirman, "Kullu nafs dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Barang siapa yang sesungguhnya pahala kalian, saya ulangi, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna, lihat, pada hari kiamat. Ada kesempurnaan. Perempuan ingin beristri yang cantik, tinggi, putih, hafal Quran, bermanhaj salaf, ya, tidak pernah disentuh laki-laki. Ternyata setelah dinikahi, ya begitu-gitu aja. Ya, maka perhatikan, insya Allah bisa dipaham. Sampai mana tadi? Ya kan, susah kan? Sampai mana coba? Ya, muamalah suami istri. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang saya ucapkan tadi, tema kita ini berkaitan dengan samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini adalah tema yang menunjukkan kesempurnaan Islam, bahwa Islam tidak hanya mengatur akidah, tidak hanya mengatur ibadah, bagaimana seorang hamba mengabdikan dirinya kepada Allah, tetapi Islam juga mengatur muamalah, hubungan sosial antara suami istri. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, poin pertama yang akan kita bahas adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini temanya diambilkan dari mana? Ingat, Islam itu agama dalil, bukan agama yang sembarang ngasih tema. Islam itu agama dalil. Sakinah, mawaddah dan rahmah itu diambilkan dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan agar kalian merasa tenang kepadanya, dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal tersebut benar-benar terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berfikir, tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari ayat ini, dan dari sinilah kita tahu tema kita, dan itu hanya mukadimah. Allah berfirman, wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya. Para ulama tafsir membagi kata ayatun di dalam Al-Quran menjadi dua makna. Kata ayatun di dalam Al-Quran menjadi dua makna. Yang pertama, al-ayah al-matluwah, ayat yang dibaca. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ini ayat yang dibaca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. ini ayatun matluah, ayat-ayat yang dibaca, dan membacanya mendapatkan pahala. Satu huruf, satu hurufnya diganjar dengan 10 hasanah. Man qara harfan min kitabillah falahu biha hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, ayat satu huruf dari ayat Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 10 hasanah. Ayat yang kedua maknanya adalah al-ayah al-kauniyah, ayat yang merupakan tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Semua yang ada di atas muka bumi ini tanda kekuasaan Allah. Makanya kita membaca ayat minimal 17 kali sehari untuk bersyukur atas kekuasaan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Rob yang mengatur, mencipta, berkuasa. Al-Alamin. Alam semesta. Al-Alamin apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan, kullu ma siwallah fahuwal alam. Setiap selain Allah itu adalah alam semesta. Dan setiap alam semesta itulah tanda kekuasaan Allah. Dari mulai bumi, langit, daratan, lautan, udara, gunung, pohon, dan segala macam apa yang ada di langit dan di bumi di antara keduanya. Itu adalah al-ayah al-kauniyah. Artinya ayat tanda yang merupakan tanda kekuasaan Allah. Kalau kita baca di sini, wa min ayati, dan dari ayat-ayatnya adalah dia, yaitu Allah, menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Dan dari ayat-ayatnya, ayat-ayat di sini apakah ayat yang dibaca atau ayat yang merupakan kuasa Allah? Hah? Yang mana? Kuasa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya, perhatikan, wa min ayatihi, kata beliau, addala ala azamatihi wa kamali qudratihi annahu khalaqa aba'akum adama min turab. Dan dari ayat-ayatnya yang menunjukkan keagungannya, kesempurnaannya, kekuasaannya. Maka seperti yang saya bilang tadi, bahwa ayat itu ada dua macam. Ayat yang dibaca seperti Al-Quran yang kita baca setiap harinya. Mudah-mudahan setiap hari yang membacanya bisa membaca setiap hari, insyaallah. Di saat orang-orang lebih banyak membaca gadgetnya, TV-nya, korannya dibandingkan Al-Qur'annya. Kemudian ayat yang kedua maknanya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dari tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian azwajan. Yaitu di sini maksudnya adalah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Kemudian dari Adam tulang rusuknya yang paling kiri, yang paling pendek, diciptakan Hawa. Paling mana? Paling kiri, paling pendek. Ya. Diciptakan Hawa. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Litaskunu ilaiha. Nah, ini adalah dalil pertama tentang tema kita. Agar kalian merasa tenang kepadanya. Seorang lelaki yang mempunyai istri, idealnya adalah tenang dengan istrinya. Bukan malah ketika melihat istri, ya dia lagi dia. Ya. Ada sebagian orang suami itu kalau seandainya dia pulang ke rumah seakan-akan ada gunung yang menimpa dia. Dia paling tidak suka pulang ke rumah. Ya. Kalau istrinya sakit, maka apa yang terjadi? Dia malah berdoa kepada Allah, ya Allah, cepetin. Masih banyak yang ngantri saya. Dia tidak tenang dengan istrinya. Sakinah. Nanti kita akan jelaskan ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini surat apa tadi? Ar-Rum ayat 21. Mendapatkan ketenangan ketika berkeluarga ini semisal dengan surat Al-A'raf ayat 189. Dan para ulama di antaranya Imam Al-Katsir mengatakan bahwa metodologi penafsiran yang paling bagus adalah ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 189, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Artinya, dialah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari Adam keluar Hawa. Dari Adam dan Hawa nanti keluar anak-anaknya sampai kita-kita ini. Dan insyaallah di sini tidak ada yang mengaku dengan teorinya Darwin. Ya. Baik, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zaujaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan darinya istrinya. Liyaskuna ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya. Di sini juga pelajaran bagi seorang istri bahwasanya jadilah seorang istri yang bisa menenangkan suaminya. Lihat Khadijah radhiyallahu anha. Dan ibu-ibu saya pesan, ketika suami sedang sedih, resah, gelisah, maka jadilah tempat suami yang paling menenangkan hatinya. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati wahyu yang pertama, menjumpai Jibril dalam bentuk aslinya pertama kali, beliau pulang dalam keadaan bergetar tubuhnya, takut. Kemudian beliau mengatakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku takut, selimuti aku." Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Inni akhsha 'ala nafsi." Aku takut terhadap diriku. Aku takut jangan-jangan yang kudapati itu bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Khadijah, lihat Bu. Dengan amalan ini Khadijah akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perhatikan Bu. Khadijah mengatakan, "Kalla, tidak sama sekali. La yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya." Ya. Ketika seorang suami resah, gelisah, dia galau, dia sedih, dia mungkin punya permasalahan di rumah, di luar rumah, dengan kawannya, dengan atasannya, dagangannya belum laku, hasil belum maksimal dan semisalnya. Maka lihat seorang Khadijah, semestinya seorang istri berlaku seperti ini. Tidak sama sekali. Demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah selamanya. Lalu Khadijah mengatakan, "Innaka latasilur rahim." Sesungguhnya engkau menyambung hubungan kekerabatan. "Wa taksibul ma'dum," dan memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. "Wa tuqirru dhaif," dan engkau memuliakan tamu. Disebutkan disebabkan ini Khadijah mendapatkan apa dalam hadis riwayat Bukhari, Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah ja'atka wa ma'aha ta'amun wa syarab. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab." Subhanallah. Lihat Bu, akibat ini ketika suami sedih, ketika suami resah, gelisah, galau, mukanya masam, tidak nyaman dilihat, maka lihat Khadijah. Disebabkan Khadijah tadi menenangkan suaminya, Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah akan datang kepadamu membawa makanan dan minuman. Berikan kabar gembira kepada dia bahwa ucapkan salam dariku dan dari Allah Rabb-nya." Ya, mendapatkan salam. Artinya ucapan keselamatan bagi Khadijah dari malaikat yang termulia dan bahkan dari penciptanya malaikat. Yang pertama, yang kedua, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah. Ia akan mendapatkan di surga sebuah rumah. Rumah yang bagaimana? Saya pesan Pak, kalau ada ustadz bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, maka pakailah metodologi yang dipakai dan diajari oleh Abdullah bin Abbas. Bahwasanya beliau mengatakan, "Laisa syai'un fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma'." Tidak ada sesuatu yang sama di dunia dengan apa yang ada di akhirat kecuali nama. Sehingga ketika Bapak tadi mendengar dan berikan kepada Khadijah sebuah rumah, coba jujur, apa yang terpikir dalam benak Bapak? Rumah mana? Rumahku yang catnya satu bulan luntur. Rumahku yang pintunya cuma secukup dengan badanku. Rumahku yang kacanya bisa pecah. Rumahku yang segala macam kekurangan ada di dalamnya. Saya punya rumah di Banjarmasin, baru umurnya 1 tahun setengah, itu retak-retak di mana-mana. Saya bilang ini dunia ini begini. Dunia itu ciri karakteristiknya sulit didapat, sulit didapat. Ya, ada orang pernah curhat kepada saya, "Ustaz, saya melamar perempuan ditolak." Dalam hati saya katakan kepada pemuda tersebut, "Ya akhi, apa yang bisa saya katakan? Tidak ada lain kecuali bersabar, ikhtiar, doa. Sabar, ikhtiar, doa. Tetap usaha, berdoa, dan bersabar." "Ustaz, ini ditolaknya bukan sekali dua kali, 21 kali. Ustaz gak merasakan sakit, sakit ditolak Ustaz. Susah didapat. Dunia itu susah didapat. Dan salah satu perhiasan dunia adalah perempuan. Saya aja dapatnya harus mengarungi lautan. Mobil bus saya harus naik ke feri baru sampai ke Nusa Tenggara Barat. Itu pun alhamdulillah satu-satunya wanita yang menerima saya. Makanya saya sangat cinta sekali sama dia." Boleh enggak berkata seperti itu seorang suami? Hah? Boleh. Apa dalilnya? Bulah bule aja. Dalilnya apa? Hah? Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi boleh mengatakan di hadapan kawan-kawannya, "Saya cinta istri saya. I love you full." Cinta, secinta-cintanya. Boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nas ahabbu ilaik?" Manusia mana yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Dengan tegas beliau mengatakan, "Aisyah. Istriku Aisyah yang paling aku cintai." Jadi boleh seorang suami mengatakan seperti itu. Dan itu tidak merendahkan hak, merendahkan kedudukan suami. Dan itu bukan ciri laki-laki yang kemenyek, bukan. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi cerita Khadijah? rumah. Rumah jika Anda mendengar dunia tadi, dunia. Ciri karakteristik dunia itu susah didapat. Kalau kata penjual es kelapa muda, kami asosiasi penjual es kelapa muda berhenti bekerja menjual es kelapa muda. Kau muslimin yang mau minum es kelapa muda, manjat sendiri sana. Coba. Susah. Dunia itu susah didapat. Maka terhinalah orang yang senantiasa tertipu dengan dunia, menyombongkan diri dengan dunianya. Yang kedua, ciri karakteristik dunia. Susah didapat, kalau didapat tidak sempurna. Enggak ada makanan yang paling enak, enggak. Minuman paling lezat, perempuan paling cantik, enggak ada. Ente kumpulin Miss Universe dari mulai pertama, paham Miss Universe? Putri dunia itu dari mulai perhelatan mereka pertama sampai terakhir itu tidak sama dengan jempolnya bidadari. Bidadari itu keluar sedikit dari tubuhnya, terang benderang dunia dan seisinya. Makanya lihat, susah didapat, kalau dapat enggak sempurna. Yang ketiga, kalau sudah dapat sudah tidak sempurna, cepat rusak. Iya, cepat rusak, itu karakteristik dunia. Makanan, mana ada yang tidak basi? Minuman, mana ada yang tidak basi? Buah-buahan, mana ada yang tidak mengenal musim? Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Waqi, Allah berfirman, fiha fakihatun kathira, la maqtu'ah wala mamnu'ah. Di dalamnya terdapat buah-buahan yang sangat banyak, tidak pernah terputus oleh musim. Dalam tafsir Imam Al-Ghazali disebutkan, la yang qati'u syita'an wala saifan, tidak terputus baik musim dingin atau musim panas. Enggak ada mengenal musim. Ya, wala mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Tidak ada larangan untuk mengambil buah-buah dunia. Kembali kita ke permasalahan tadi. Jadi kalau mendengar kata surga, maka ambil cara yang diajari oleh, sudah azan belum? Belum? Sudah azan? Sudah. Ya. Kita saya lanjutkan sedikit, nanti azan baru setelah itu kita sholat, baru kita lanjutkan. Jadi kalau mendengar surga, maka pakai apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Tidak ada sesuatu yang sama dengan apa yang di dunia, dengan apa yang di surga, kecuali cuma nama. Rumah, namanya. Hakikatnya beda. Air, susu, khamar, perempuan, sama. Namanya, tapi hakikatnya beda. Bagaimana bedanya? Nanti kita akan lanjutkan setelah sholat Isya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk salat Isya berjamaah. Dan kalau kita perhatikan dan mengamalkan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka salah satu nikmat Allah yang patut diingat adalah Allah memudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat Isya dan secara berjamaah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man sallal Isya'a fi jama'ah, faka'annama salla nisfal layl." Barang siapa yang sholat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Ini luar biasa. Jarang orang bisa sholat setengah malam. Maka dengan mengerjakan sholat isya berjamaah dan kemudahan itu datang dari Allah, maka itu berarti nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan bahwa tema kita adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah tadi sudah kita sebutkan adalah ketenangan. Maka berarti orang yang menikah semestinya ketika sang suami mempunyai istri, maka dia tenang dengan istrinya. Bukan istri, malah sebaliknya. Menurut suami adalah makhluk yang paling merepotkan dia. Tidak. Begitu juga sang istri semestinya berlaku juga sedemikian, yaitu maksudnya membuat hati suami tenang. Contoh yang saya sebutkan tadi siapa? Khadijah. Membuat tenang suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan membuat tenang suami ini berbuah pahala yang besar. Apa tadi? Pertama, mendapatkan salam dari Jibril alaihi salam dan dari Rabb-nya Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu dan berikan kabar gembira kepada Khadijah, mendapatkan rumah di surga. Yang mana saya sebutkan tadi, sebelum saya lanjutkan hadis ini, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa setiap kali Anda mendengar kata surga dan nikmat-nikmat yang ada padanya, maka usahakan selalu memakai apa yang dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau ahli tafsir di generasi sahabat. Makanya beliau mengatakan, "Laisa syai'un fid dunya mimma fil jannah illa al-asma'." Tidak ada sesuatu yang sama antara di dunia dengan di surga kecuali nama. Maka begitu pula ketika bapak mendengar berikan kabar gembira kepada Khadijah tentang rumah di surga, maka jangan sampai kita berpikiran rumah tersebut adalah rumah seperti rumah kita di dunia. Sempit, terbatas, cepat rusak. Tidak. Tapi rumah di surga yang cuma sama dengan dunia, cuma nama. Hakikatnya sangat berbeda. Pernah seorang saya katakan seperti ini. Maka termasuk di dalamnya saya katakan, yaitu seperti kita mendengar sungai susu, sungai khamar, sungai air yang tidak pernah basi, tidak pernah berubah rasanya. Khamar tidak memabukkan. Maka ada seorang kakek-kakek mengatakan, "Ustaz, saya bagaimanapun tidak akan minum khamar, baik di dunia ataupun di akhirat." Ini tidak paham bahwa yang sama dari apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat cuma nama. Nah, faedahnya apa ini, Pak? Faedahnya adalah agar kita masuk ke dalam sanubari kita. Nikmat tersebut agar kita benar-benar rasakan berharga. Nikmat tersebut agar kita benar-benar rasakan berharga dalam hati. Seperti tadi, wanita yang senantiasa membuat tenang suaminya, dia akan diberikan kabar gembira mendapatkan rumah di surga. Tertarik? Enggak usah. Kenapa? Karena dia mengira rumah itu rumah dia di dunia. Yang peot, yang ya, begitu juga misalkan ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Man bana lillahi masjidan walau kama fahsi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, walau sekecil angkerman burung, Jadi ada sangkar burung, di situ diletakkan telur-telur dia, di situ dia mengangkrami burungnya. Walau sekecil itu dia membuat masjid karena Allah, atau lebih kecil darinya, niscaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Tertarik hadis ini? Enggak. Kenapa? Karena yang ada dalam benak kita, rumah tersebut adalah rumah dunia. Makanya masih banyak kaum muslim yang tidak mempunyai masjid, ingin bangun masjid, minta-minta di jalan. Kalau seandainya tertarik hadis ini, maka niscaya tidak ada yang seperti itu. Kenapa tidak tertarik? Karena salah memahami rumah. Makanya saya jelaskan bahwa Khadijah mendapatkan kabar gembira dari Jibril alaihissalam, sebuah rumah, maka harus kita tanamkan. Rumah itu maksudnya adalah rumah surga, bukan rumah dunia. Sama cuma dalam sisi nama, hakikatnya beda. Untuk apa memahami ini? Untuk masuk ke dalam sanubari. Saya ingin ibu-ibu, saya ingin tidak ingin membuat suami tenang, tidak resah, gelisah. Ya, kenapa saya ingin dapat rumah di surga? Kenapa dapat rumah di surga ingin? Karena rumah surga beda dengan rumah dunia. Bagaimana rumah surga? Min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Rumah yang terbuat dari berlian. Qasab itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, bambu. Kayu-kayu yang panjang dan bengkok, ujungnya lancip, bambu. Kalau rumah terbuat dari bambu, maka dia niscaya akan penuh kegaduhan. Nah, menaikinya krek, ya, membuka pintunya krek. Suami istri ingin bergaul krok, ya. Tetapi lihat, min qasab, rumah dari bambu, tapi bambunya berlian. Pernah bayangkan bambu berlian? Dan itu rumah. Gak bisa bayangkan. Itulah surga. Nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan, itu surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, fa'lam annal jannata la khatara laha. Ketahuilah bahwa surga itu tidak pernah bisa dibayangkan. Rumah dari bambu, tapi bambunya berlian. Hidup di dalamnya tidak gaduh dan tidak sulit. Rumah dari bambu biasanya sulit, harus kadang-kadang ikatannya rusak, langsung roboh. Ini enggak, tidak gaduh dan tidak sulit hidup di dalamnya. Lihat para imam, di antaranya Imam Ibnu Katsir, ketika mengomentari hadis ini sebagaimana disebutkan dalam dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sebagaimana Khadijah, beliau tidak pernah membuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya, sedih, maka beliau mendapatkan rumah dari berlian yang tidak gaduh hidup di dalamnya. Sebagaimana Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya, maka Khadijah akhirnya mendapatkan rumah di surga dari berlian, yang mana hidup di dalamnya tidak ada gaduh dan tidak ada sulit. Ini pelajaran sangat berarti bagi seorang wanita muslimah ketika menghadapi suami yang masam mukanya, sedih, gelisah, resah. Maka dia jangan cengengesan. Sudah tahu suaminya pulang-pulang dalam keadaan muka masam, cemberut, maka dia dengan cengengesan mengatakan, mas, bang, daeng, kita beli baju, itu ditempeng nanti sama suami. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka harus kita membuat tenang suami. Dan suami juga merasakan ketenangan kepada istrinya. Ini sebagian orang kadang-kadang tidak seperti ini. Ada sebagian istri yang kalau datang suaminya atau suaminya kalau pergi keluar kota ke Balikpapan misalkan atau ke Panajam misalkan, maka dia SMS suaminya, "Mas, kapan pulang?" "Oh, 2 hari lagi." "Seminggu aja." Malah tidak diinginkan untuk pulang. Gara-gara dia tidak merasa tenang ketika ada suaminya. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini kenapa kita mengangkat tema sakinah. Kemudian perhatikan, kita tadi mengatakan tema kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an lanjutan dari ayat surah Ar-Rum ayat 21 tadi, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan Allah menjadikan di antara kalian wahai suami istri rasa cinta dan rasa kasih sayang. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diperhatikan baik-baik bahwa ada bedanya mawaddah dengan rahmah. Mawaddah artinya cinta dan rahmah artinya kasih sayang. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan mawaddah hiyal mahabbah. Mawaddah artinya rasa cinta. Rahmah huwar hiyar ra'fah. Rahmah artinya adalah kasih sayang, kelembutan, sikap santun. Cinta lebih condong kepada pemuasan hawa nafsu. Cinta harus ada dua-dua ini di dalam pasangan hidup. Suami harus mencintai dan harus mengasihi. Tidak cukup hanya sekedar mencintai tapi tidak mengasihi. Kalau sekedar mencintai tapi tidak mengasihi, apa yang terjadi? Maka ada nanti timbul model-model suami yang cuma menginginkan hubungan di atas ranjang dengan istrinya, tetapi menafkahi tidak mau. Ya, siang menadah tangan, malam minta jatah. Ini model-model suami yang modelnya cuma cinta, mawaddah, tapi tidak rahmah. Yang cuma menginginkan dia bisa melampiaskan hawa nafsunya, tapi tidak rahmah. Saya pernah dicurhati oleh seorang perempuan, "Ustaz," tentunya lewat SMS, "bagaimana menghadapi suami saya yang hiperseks? Dia hanya ingin hubungan badan, bahkan tidak memperhatikan keadaan istrinya. Setiap hari kami kadang-kadang ke ladang, ke sawah. Di sawah otomatis tangan kotor, kaki kotor." Maka sang suami berdalihkan, "Wahai istriku, kamu harus taat kepadaku." Maka sang suami mengatakan, "Tidak boleh engkau basuh kaki, basuh tangan. Ayo kita layani dulu saya. Bahkan kadang-kadang saya kebelet untuk kencing, tidak diperbolehkan." Ini berarti cuma punya rasa cinta, tidak punya kasih sayang, tidak punya rahmah. Maka harus ada mawaddah dan ada rahmah. Dan itu terkumpul pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai 3 sifat ini. Suami yang apabila di hadapan istrinya menenangkan istrinya. Suami yang sangat mencintai istrinya dan suami yang sangat mengasihi istrinya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bertengkar dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka datang suaminya, mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sang istri mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mendengar itu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mengangkat suaramu di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka lihat apa yang dilakukan oleh suami yang bukan hanya sekedar cinta tetapi juga mengasihi. Dia letakkan istrinya di balik punggungnya, kemudian dia, kalau dalam bahasa Banjar itu, dia bisai mertuanya. "Oh tidak, anakmu bagus, anakmu tadi cuma begini, cuma begini." sampai sang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi dan puas dengan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah pergi suaminya, sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, "Aku telah selamatkan engkau di hadapan bapakmu." Ini suami yang cuma bukan hanya cinta tapi cuma juga mempunyai rasa kasih sayang. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengumpulkan tiga sifat ini, sakinah, mawaddah dan rahmah. Beliau ketika itu menggilir Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang lain mengirim makanan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha merasa sedih atau merasa cemburu. Dikira beliau mengira bahwasanya istri-istri lain beliau tidak bisa mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus datang dari makanan dari lain? Maka yang membawa makanan tersebut piringnya dipecahin oleh Aisyah. Kemudian kuenya tersebar ke sana kemari berserakan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Bukan hanya cinta. Bukan hanya urusan ranjang. Tapi beliau mengasihi, beliau mengatakan gharat ummukum. Artinya, mohon maaf wahai para sahabatku, ibu kalian sedang cemburu. Mencari alasan yang baik yang bisa diterima orang atas perbuatan Aisyah istrinya radhiyallahu anha warallah. Ini berarti bukan hanya rasa cinta dan rasa bukan hanya rasa cinta saja tetapi juga rasa kasih sayang. Suami yang seperti itu. Ada sebagian suami kadang-kadang kalau istrinya sakit marah. Kenapa garing? Buang-buang duit aja. Sakit marah, bukannya malah dibawa berobat. Ya, bukannya marah dibawa berobat. Ataupun ada sebagian orang yang kadang-kadang suaminya sudah bawa istrinya berobat ke sana, ke sini, ke sana, belum sembuh. Maka sang suami mengatakan kepada istrinya, "Sayang, istriku, sabar ya. Ini mungkin ujian bagi engkau." Dalam hatinya membatin, "Ya Allah, cepat ya Allah. Cepat wafatkan ini. Ganti yang lain." Ah, ini cuma punya rasa cinta, tidak punya kasih sayang. Ya. Di zaman sekarang timbul pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Bahwa seorang istri curhat, "Ustaz, seorang suami tidak pernah dia membantu pekerjaan rumah tangga. Dia berdalih bahwasanya saya sudah bekerja di luar rumah. Saya sudah capek menahan panas, menahan hujan. Masa di rumah bekerja lagi?" Maka ini istri suami yang hanya modal cinta tapi tidak modal rahmat. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Makanya perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, "Wa ja'ala bainahum wa bainahunna," Allah menjadikan di antara suami dan istri al-mawaddah, yaitu rasa cinta, wahiyal mahabbah, dan itu adalah rasa cinta, warahmah, dan rahmah, wahiyal rafah, dan itu adalah rafah, yaitu rasa kasih sayang. Baik, kalau sudah kita pahami ini, Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kajian ini sebenarnya itu semua tadi mukaddimah. Ya, itu semua adalah pendahuluan. Kajiannya belum. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekarang kita ingin menggapai bagaimana caranya bisa mendapatkan yang tadi. Pasangan suami istri sakinah, mawaddah dan rahmah. Otomatis kajian ini nantinya tidak akan hanya membicarakan ini kewajiban istri. Enggak. Ini kewajiban suami. Tidak. Tetapi ini adalah kewajiban bersama. Suami dan istri. Demi menggapai samara. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang pertama, yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri sehingga mendapatkan samara adalah sering-sering memaafkan kesalahan pasangan selama kesalahan itu bukan hal yang berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Bapak ibu, bapak, istri kita yang di belakang bukan bidadari yang tidak, yang penuh dengan kesempurnaan, tidak pernah salah, tidak. Ya, mereka adalah manusia yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Ibu, suami Anda adalah bukan bidadari yang penuh dengan kesempurnaan, ahli ibadah, tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah. Wahum la yas'amun, kata Allah. Mereka tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah. Bukan. Suami Anda manusia-manusia biasa. Ia mereka juga penuh kesalahan. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, kullu bani adam khata. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Jangan sampai kesalahan pasangan senantiasa selalu yang dijadikan sebagai barometer kita. Ada pepatah mengatakan, menarik pepatahnya, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqaribu dhanbin marratan wa mujaribu." Jika engkau di setiap perkara senantiasa menyalahkan pasanganmu, kamu tidak akan pernah memiliki pasangan yang tidak pernah salah. Kalau begitu, kalau ingin punya pasangan yang tidak pernah punya salah, maka silahkan tinggal sendirian hutan sana. Di hutan pun banyak kesalahan. Atau kalau tidak, maka sambunglah hubungan dengan pasanganmu. Yang mana ingat pasanganmu itu kadang melakukan kesalahan, kadang apa? Melakukan kebaikan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau bisa memaafkan dan sering-sering memaafkan pasangan. Beliau mengatakan kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faradhini wa idza ra'aituki ghadba radhaituki wa illa lam nastahib." Jika engkau melihat aku wahai istriku dalam keadaan marah, maka maafkan. Jika aku melihatmu dalam keadaan marah, maka maafkan. Aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, kita tidak akan bersama. Sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Jangan sampai kita senantiasa meminta kesempurnaan dari pasangan kita. Tidak akan pernah dapat. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa memaafkan pasangan kita? Di dalam ayat Al-Quran disebutkan caranya agar bisa memaafkan dan sering memaafkan pasangan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gauli istri kalian dengan baik. Sebelum saya lanjutkan tentang memaafkan, saya sedikit menyimpang. Wahai para suami, berdasarkan ayat ini, An-Nisa ayat 19, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Saya ingin bertanya, ini ayat redaksinya ditujukan kepada siapa? Suami atau istri? gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Nah, ditujukan kepada siapa? Suami. Berarti suami yang lebih harus dewasa, suami yang harus lebih ngemong, lebih perhatian, lebih penyabar. Jangan suka-suka merajuk. Sebagian suami kadang-kadang mengatakan kepada istrinya, ayo, mau kada? Mun kada mau sudah. Sesudah pengajian ini tidak ada lagi. Ya, suami yang lebih harus dewasa, suami yang harus lebih memahami. Kadang lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istausu bin nisa'i khairan. Ini pun redaksinya kepada suami. Aku wasiatkan wahai kalian para suami untuk berbuat baik kepada istri. Lihat wasiatnya kepada suami. Ya, redaksi-redaksi ayat yang diperintahkan untuk kita berbuat baik kepada istri itu ditujukan seluruhnya kepada suami. Maka di sini dituntut suami yang dewasa. Jangan suami sedikit-sedikit merajuk. Tidak ada sambal di rumah, langsung banting pintu, langsung pergi makan di luar. Antum coba bayangkan, subhanallah. Saya pernah beberapa kali diundang oleh panitia kajian. Saya sering mengingatkan masalah ini. Lihat sekarang, ini makanan banyak. Terakhir di Papua kemarin. Lihat, ini makanan banyak. Kita tidak makan di rumah makan, tidak makan di rumah ikhwah. Nih, ini siapa yang bikin? Istri. Coba, istri ini ya bikin ini penuh dengan keringat. Jangan sampai salah, jangan sampai kemanisan, jangan sampai keasinan. Ya, apalagi kadang-kadang lidah suami ada yang rewel. Ada lidah-lidah suami itu rewel. Ya, maka pernahkah kita mengatakan kepada istri kita, jazakillahu khair, terima kasih makanannya enak, meskipun tidak enak. Ya, capek mereka. Suami yang lebih dituntut untuk lebih penyayang, lebih pengasih, lebih memahami. Lihat Rasulullah SAW bersabda tadi, istausu bin nisa'i khairan, innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna fid dhila'i a'laha. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. In istamta'ta istamta'ta biha wa hiya 'ala 'iwaj. Jika kamu menikmati seorang perempuan, maka kamu akan nikmati dia dalam keadaan bengkok. Sore ingin yang panas, pagi ingin yang dingin. Itu perempuan. Kita harus sabar menghadapi mereka. Ya, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan hadis ayat tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita lanjutkan. Bagaimana cara mudah memaafkan pasangan? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kalian dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci istri kalian, fa'asa an yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka semoga Allah menjadikan di dalam diri sang istri kebaikan yang banyak. Apa maksudnya? Mungkin sang istri kurang dalam satu sisi, tapi dari sisi yang baik, dari sisi yang lain dia akan luar biasa. Dia mungkin kurang feminin, kurang punya sifat kewanitaan. Kalau makan angkat kaki, kemudian gelasnya kalau minum, minumnya yang paling besar gelasnya, minumnya gede ontak. Perempuan ini guruk guruk guruk, tahu antak antum bagaimana minumnya ontak? Kalau minum satu ember habis dalam setengah jam, tidak pernah diangkat. Maka siapa yang minum guruk guruk itu ontak tuh. Ada perempuan seperti itu, guruk guruk guruk, letakkan gelas, gelas yang paling besar. Habis itu sendawa. Kemudian lauknya dihabisin sendirian. Suaminya bengong. Ini ada perempuan-perempuan sejenis ini. Maka mungkin itu kekurangan dia, tapi dia kalau di atas ranjang paling oke. Anak kita anak kita kalau seandainya ditanya oleh seseorang, "Nak, berapa umurmu?" 3 tahun. "Bisa ngaji enggak?" "Iya, bisa." "Siapa guru ngajimu?" Dengan bangganya dia mengatakan, "Ibu saya, istri kita." Lihat, dia punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan-kelebihan. Seorang pernah curhat kepada saya, "Ustaz, saya ingin curhat masalah keluarga." "Oh, silahkan. Kalau saya bisa bantu, alhamdulillah. Kalau enggak, maka saya katakan wallahu a'lam." Beliau mengatakan, "Saya itu punya istri, saya tidak pernah mencela istri saya. Saya puas dengan pelayanan istri saya. Tapi satu kurang." "Apa, Ustaz?" "Apa, Pak?" "Kurang romantis." "Emang kenapa kalau kurang romantis?" Maksud saya, Bapak bisa mengatakan istri Bapak itu kurang romantis bagaimana? "Ustaz, saya itu pengen yang kayak di sinetron-sinetron itu. Dia itu meluk saya, dia begini, dia begini." Maka perhatikan, laki-laki ya, tidak terbatas. Baik ia belum memakai jenggot ataupun yang sudah memakai jenggot, dipakai ya jenggotnya. Ya, perhatikan. Jangan suka-suka melalak mata kita kepada wanita yang diharamkan, baik yang langsung ataupun yang di depan televisi. Karena dengan seperti itu, nikmat yang halal, istri kita yang sah di samping kita akan dicabut oleh Allah ketika memandangnya. Laki-laki tadi yang curhat sama saya, gara-gara keseringan melihat artis-artis cantik yang mungkin bulu matanya gelombang Nusantara 1000 atau 100 juta. Kemudian rambutnya harganya sekian, pipinya, salonnya dan semisal jelas cantik. Ketika dibiasakan melihat yang itu, kemudian dia melihat aslinya, "Loh, kok beda ini?" "Beda, yang di samping beda. Sudah tidurnya ngorok. Kemudian tidurnya enggak dandan, pakai rol sana, rol sini. Kemudian memakai masker, tinggal mata doang. Gimana mau suaminya mau tenang tidur di sampingnya? Yang dilihat di depan adalah artis-artis cantik." Maka akan dicabut oleh Allah nikmat ketika melihat istrinya, karena kebiasaan melihat artis-artis yang cantik. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Maka saya katakan kepada bapak tersebut, "Begini, Pak. Bapak, orangnya kawan saya itu ganteng. Beliau ahli masak. Masak di bintang 5. Jadi koki bintang 5. Maka saya katakan kepada bapak tersebut, "Pak, bapak ini ganteng. Saya yakin selera bapak ini tinggi. Istri bapak cantik kan?" "Oh iya, cantik, Ustaz." Satu. Yang kedua, kalau saya boleh menebak, istri bapak ini sangat apik ketika di rumah. Rumah bersih, tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada barang yang seasalnya terletak. Selalu bersih. "Iya, Ustaz, sangat bersih, sangat rapi." Yang ketiga, dia menjaga anak-anak bapak dengan baik. 3-1 menang. Ini menunjukkan bahwasanya agar kita mudah memaafkan sang istri atau sang suami, maka lihat kelebihan yang Allah berikan kepada pasangan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Seorang lelaki yang beriman tidak boleh memarahi seorang istri yang beriman. Jika dia benci kepada istrinya, maka mungkin Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalam istrinya dari sisi yang lain. Yang bahasa, kalau Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala, setengah isi setengah kosong. Ada isinya, ada kosong. Lihat isinya saja, jangan selalu lihat kosongnya. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Suami, nih lihat Bu, bagaimana cara mudah memaafkan suami. Setiap kali pulang dari kerja, sang suami nelfon istrinya. Wahai istriku, mau apa? Mau dibelikan apa? Ini lagi di luar rumah mau pulang. Mau dibelikan martabak. Martabaknya dekat Masjid Nurul Huda. Itu enak di situ. Maka sang suami dengan gayanya dia pulang. Di jalan dia melihat yang lain. Melihat apa? Melihat empe-empe. Dia akhirnya beli empe-empe. Lupa martabaknya. Pesanan sang istri. Maka pulanglah dia. Maka sang istri sudah menggebu-gebu ingin mendapatkan martabak tersebut. Akhirnya sang suami cuma bisa mengatakan, Allahu Akbar, lupa saya. Maka itu penyakit laki-laki, lupa. Ya, apalagi kalau melihat sesuatu yang lebih menarik di jalan. Maka hati-hati bu, jangan sampai tidak terlihat menarik di hadapan suami. Karena nanti dia akan mencari pilihan lain di jalan. Maka sang istri harus memaafkannya. Mungkin dia lupa. Mungkin dia ingin memakan makanan yang lain selain itu. Maka inilah cara agar bisa memaafkan. Ini kewajiban pertama. Kewajiban kedua. Agar mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yaitu saling tenggang rasa. Di dalam kesedihan ataupun kesusahan dan kesenangan. Kesedihan ataupun kesenangan. Tenggang rasa. Seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Seorang istri tatkala melihat suaminya sedih, maka dia jangan cengengesan. Dia pun berusaha bagaimana menjaga perasaannya agar dia juga merasakan sebagaimana sedihnya sang suami. Dan ini terjadi kepada cerita-cerita para sahabat dahulu. Saya beri contoh riwayat Bukhari. Suatu ketika Umar bin Khattab, khalifah kedua, orang terbaik kedua sepeninggal Rasulullah dan Abu Bakar, Umar bin Khattab memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam rumah tersebut ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar bin Khattab melihat dua orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq menangis. Maka Umar bin Khattab berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibu." Wahai Nabi Allah, beritahukan kepadaku, apa penyebab kalian menangis? Engkau dan sahabatmu itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kalian berdua menangis? Kemudian lihat perkataan menarik. Ini yang namanya tenggang rasa. Beliau mengatakan, "Fa in wajadtu bukaan bakaitu wa illa tabakaitu bi bukaikuma." Artinya, jika aku mendapati rasa sedih setelah engkau memberitahukan sebab kenapa kalian berdua menangis, maka aku akan menangis karena aku sedih bersama kalian. Tetapi jika aku tidak mendapati rasa sedih, aku biasa-biasa saja, membuat aku tidak menangis, maka aku berpura-pura menangis. Ini sebenar-benar pasangan tenggang rasa. Ya, tenggang rasa. Jangan sampai kita senantiasa mau menang sendiri. Contoh tenggang rasa misalkan yang terjadi kepada Abdurrahman Ibnu Auf kalau tidak salah. Pokoknya di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di ayat surat Maryam ayat 71 dengan 72. Tafsirannya ini. Ada seorang sahabat namanya saya kurang ingat, Abdurrahman bin Abi Laila atau Abdurrahman bin Auf begitu. Beliau tiduran di pangkuan istrinya. Di pangkuan istrinya. Dan tidur di pangkuan istri ini sunnah Rasul. Ayo yang belum pernah tidur di pangkuan istrinya. Ustaz, masa sekarang sudah tua-tua masih tidur di pangkuan istri? Iya. Coba, Ustaz geli, Ustaz. Coba, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur berapa? 60 tahun, 63 tahun, meninggal, wafat di pangkuan siapa? Istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abdurrahman ini beliau tidur di pangkuan istrinya. Kemudian beliau menangis. Istrinya ketika melihat suaminya menangis, tanpa bertanya, istrinya ikut menangis. Kemudian sang suami yang malah heran, loh kok istriku menangis? Maka sang suami bertanya, maaf Kaiti, apa yang menyebabkan engkau menangis? Lihat jawaban sang istri, ini namanya tenggang rasa. Merasakan kapan sedih, sama-sama sedih. Kapan senang, sama-sama senang. Maka sang istri menjawab, ra'aitu katabki fa bakaitu, aku melihat suamiku engkau menangis, maka aku ikut menangis. Lihat, begini tenggang rasa. Sedikit menyimpang Pak dari tema samara ini. Apa yang menyebabkan Abdurrahman ini menangis? Maka salah satu penyebabnya adalah beliau memikirkan tentang kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 70, ayat surah Maryam tadi ayat 71 sampai 72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzuru dhalimin fiha jazian. Ini yang dipikirkan oleh Abdurrahman, bahwasanya tidak ada di antara kalian wahai manusia kecuali akan melewati shirath. Shirath itu jembatan, di bawahnya api neraka. Kecuali di antara kalian akan melewati shirath. Kemudian Allah berfirman, itu adalah ketetapan dari Allah yang sudah ditetapkan. Kemudian Allah berfirman, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari kalian, dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di sana. Abdurrahman mengatakan, Allah mengabarkan kepada kita, kita akan mendatangi neraka, yaitu jalan di atas shirath yang terbentang di atasnya neraka. Tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita apakah kita bisa selamat darinya. Ini yang membuat seorang sahabat ini menangis. Maka pesan Pak, para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, gelar terbaik sedunia sepanjang zaman. Jika ingin mendapatkan gelar ini, yang mana gelar ini berujung surga, maka sering-seringlah memikirkan apakah kita selamat di akhirat atau tidak. Saya kalau mati, saya bagaimana? Di mana? Keadaan saya bagaimana? Sedang beribadah kah atau sedang maksiat kah? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kedua. Sering-sering tenggang rasa. Saya beri contoh. Suami masuk rumah. Yang aturan ketika masuk rumah sudah bekerja sesiangan penuh, sang istri bukannya menyambut dengan senyuman, dengan minuman, dengan makanan, bukan, tetapi disambut dengan apa? Rumah yang seperti kapal pecah. Sapu di sana, pakaian kotor di sini, kemudian sepatu anak di sana. Istrinya kemana? Ternyata tidur di dalam kamar. Tidur sambil ngangkat ketiak, kemudian mangap, ngorok, kemudian ngiler dan semisalnya. Kira-kira apa yang bisa Bapak berikan alasan kepada istri sehingga Bapak bisa tenggang rasa dengan keadaan istri tersebut? Apa? Istri kira-kira sedang apa? Ngantuk. Yang lain? Hah? Capean. Yang lain? Sakit. Banyak alasan yang kita bisa berikan kepada pasangan kita. Kenapa dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang semestinya harus dia lakukan? Suami ketika sudah dipesani seperti ini, kemudian dia tidak membawa pesanan, maka kita cari alasan agar bisa tenggang rasa dengan suami kita. Oh, mungkin dia lagi seperti ini, mungkin dia lagi seperti ini. Dan itu pun bagus diamalkan ketika di tengah masyarakat. Sesama jamaah pengajian Masjid Nurul Huda, kita melihat misalkan imam masjid, misalkan contoh aja, yang imam jangan tersinggung, imam masjid sedang berada di tengah konser dangdut. Kira-kira apa yang Bapak berikan alasan agar kita bisa tenggang rasa dengan beliau? Lagi ngapain? Kok ada di situ? Hah? Lagi galau. Hah? Nyari sendal. Tuh, satu. Hah? Lagi dakwah. Dakwah. Setengah dangdut. Dakwah, coba bayangkan. Subhanallah. Lagi yang lain? Apa? Hah? Apa? Ngajakin sholat. Yang ada dia yang diajak, bukan dia yang mengajak. Nyari anak, habis bensin. Banyak alasan. Makanya ada pepatah mengatakan udzur li akhika sab'ina udzran. Artinya kalau kamu lihat kawanmu melakukan kesalahan, pasanganmu melakukan kesalahan, maka berikan udzur kepada dia sebanyak 70 udzur. Kalau kita tidak dapatkan juga, maka mungkin dia punya udzur. Katakan seperti itu. Kalau kita melihat kekurangan pada istri kita, kita berikan alasan. Oh mungkin begini, oh mungkin begini, oh mungkin begini. Kemudian setan membisikkan, oh enggak. Oh iya enggak. Setan lagi membisikkan, oh enggak. Oh iya enggak. Artinya kita tidak dapat udzur sehingga kita bisa tenggang rasa dengan pasangan kita. Maka katakan pada saat yang terakhir, mungkin dia punya udzur yang saya belum ketahui. Itu cara memudah bertenggang rasa dengan istri, dengan pasangan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Seorang suami adalah salah satu makhluk yang sangat suka dilayani. Makanya suami paling tidak suka kalau seandainya sang suami bertanya kepada istrinya, istriku mana baju yang biru warnanya? Gak tahu. Oh itu paling kesel. Gak tahu. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun sang istri tidak tahu, maka katakan kepada suaminya, sebentar saya akan carikan. Itu sudah meminimalkan perasaan sang suami. Ya, ini cara yang kedua agar bisa mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Cara yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpenampilan yang baik di hadapan pasangan. Jangan sampai seadanya di hadapan pasangan. Berpenampilan yang baik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan istri-istri kalian mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Bentar. Surat Al-Baqarah ayat 228. Dan istri-istri kita memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Lihat penafsiran terhadap ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wallahi inni la uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li imra'ati. Artinya, demi Allah, aku sangat suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku. Sebagaimana aku sangat menyukai istriku berdandan di hadapanku. Ibu-ibu perhatikan bu, penampilan di hadapan suami. Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Istri yang menggembirakan suami tatkala sang suami melihat kepadanya. Makanya dilarang dalam Islam seorang suami yang pulang dari safar untuk pulang dalam keadaan malam hari. Kenapa? Karena ditakutkan sang istri dalam keadaan aut-autan yang tidak nyaman dipandang. Maka perhatikan bu, saya pesan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ya, kalau ingin tidur dandanlah sebagaimana Anda ingin keluar kondangan. Buset sayang. Ya, itu yang akan membuat sakinah, mawaddah dan rahmah. Berdandan berhadapan. Ada lagi perkataan Umar bin Khattab mengatakan, beliau mengatakan, "Hubbur rijal fi unufihim." Ibu, Kalau ibu belum punya ini, maka minta. Ya, minta malam ini. Kalau tidak, besok paling lambat. Apa arti perkataan Umar bin Khattab? Cintanya para lelaki itu pada hidungnya. Artinya bau wangi. Maka apabila ada ibu-ibu yang belum punya minyak wangi, minta bu sama suaminya. Karena itu salah satu yang menumbuhkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena penampilan. Ya, penampilan. Meskipun sudah keriput sama-sama, ubanan sama-sama, akan tetapi ketika penampilan masih dijaga, maka niscaya akan menimbulkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini ada sebagian perempuan seperti yang saya ceritakan. Kalau seandainya tidur seenaknya, pakai daster-dasternya seminggu tidak dicuci. Khusus untuk tidur. Baunya sudah subhanallah. Hanya saya tidak bisa menggambarkan, cuma mengucapkan subhanallah. Ya. Kemudian rambutnya bukan disisir yang rapi, yang cantik. Tetapi di sini pakai roll, sini pakai roll, sini pakai roll, kemudian pakai masker, tinggal kelihatan matanya saja. Mana bisa membuat seorang suami mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah? Terutama minyak wangi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa." Dicintakan kepada kalian dari perkara kepadaku dari perkara dunia kalian adalah minyak wangi dan perempuan. Menunjukkan ada keterkaitan antara minyak wangi dengan perempuan. Coba bayangkan, ya, seorang suami menggandeng istrinya. Istrinya cantik luar biasa. Dia gandeng istrinya. Tatkala ada perempuan lewat memakai minyak wangi yang luar biasa wanginya, maka apa yang dilakukan oleh sang suami? Dia langsung seperti ada busur panah yang menuju kepada wanita yang berbau wangi tadi. Kemudian wanita tersebut berjalan, dia akan ikuti. Padahal dia sedang menggandeng istrinya. Hubur di janfi unufir, cintanya seorang laki-laki itu pada minyak wanginya. Maka jaga penampilan. Para lelaki, jaga penampilan di hadapan suami, di hadapan istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir mengharamkan madu gara-gara menjaga penampilan. Bau badan, bau mulut. Beliau suatu ketika menggilir istrinya. Istrinya ini sudah dicekoki oleh istri-istri yang lain bahwa Rasulullah sangat suka minuman madu. Maka kalau beliau menggilir engkau, maka minumi madu. Maka akhirnya Rasulullah datang sallallahu alaihi wasallam diminumi madu. Minumi madu, minumi madu. Kemudian beliau keluar menggilir istri yang lain. Ketika sampai kepada istri yang lain, maka istri yang lain sudah sepakat. Ya, lihat ini tipu daya para perempuan. Istri yang lain sudah sepakat bahwa mulut Nabi kalau beliau datang bau, bau. Menggilir ini disebut bau, menggilir ini disebut bau, menggilir ini disebut bau. Maka beliau bersumpah agar bahwa beliau tidak akan minum madu lagi. Turunlah surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi marwata azwajik, demi mencari keridhaan istrimu. Lihat. Demi penampilan. Maka perhatikan Pak, peci yang sudah menguning di sini ada ganti-ganti, Pak. Diganti. Ya. Kaos baju dalam sukanya yang bolong-bolong. Angin saat enak. Coba Bapak pernah amalkan ketika makan dengan istri, makan pakaiannya rapi sebagaimana Bapak ingin kondangan. Luar biasa. Ya. Maka sang istri akan mengatakan, ada apa nih? Ada angin apa? Karena tidak biasa. Jaga penampilan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga penampilan. Sebelum masuk rumah, beliau bersiwak demi menjaga bulu bau mulutnya. Ini yang suka masih menghisap, ya, habis menghisap langsung menghisap yang lain. Maka jangan, ya, perlu diusulkan kepada Dikdiknas, Departemen Pendidikan Nasional, bahwa ada makhluk baru, hewan pemakan daging karnivora, hewan pemakan tumbuhan herbivora, hewan pemakan segala sesuatu omnivora, hewan pemakan api manusia. Tuh yang masih suka merokok, ya, habis merokok langsung mencium istrinya, langsung mengajak bergaul, bau. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, jaga penampilan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yaitu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, agar timbul sakinah, mawaddah dan rahmah, adalah hendaknya suami istri tolong menolong dalam ketakwaan dan kebajikan. Tolong menolong dalam ketakwaan dan kebajikan. Tolong menolong dalam bangun malam. Tolong menolong di dalam menjaga mata. Ini enggak, kadang-kadang nonton sama-sama. Artis laki-lakinya ganteng, artis perempuannya cantik, ditonton oleh suami istri. Mana tolong menolongnya di dalam menjauhi maksiat? Tolong menolong di dalam sholat malam. Sebagaimana yang terjadi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, rahimallahu imra'an qama minal lail fasalla thumma ayqadha ahlahu fasalla fa in abat nadha fi wajhiha alma. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, lalu dia sholat. Setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Kalau istrinya enggan bangun, maka dipercikkan air di mukanya, di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita yang bangun malam, lalu dia sholat. Tsumma ayqadha zaujaha. Lalu dia membangunkan suaminya. Fasalla. Fa in aba nadhahat fi wajhi al-ma. Lalu sang suami sholat. Kalau sang suami enggan bangun malam, maka bangunkan, maka percikan air agar suaminya bangun untuk sholat malam. Ini contoh berta'awun dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Saling mengingatkan. Suami kalau malas ke masjid, diingatkan oleh istrinya. Istrinya kalau terlambat sholat karena nonton dan semisalnya, diingatkan oleh suaminya. Dan hadis tadi diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah mengamalkan hadis ini. Disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'i, bermalam di rumahnya Abu Hurairah. Tabi'i ini bermalam di rumahnya Abu Hurairah. Sebanyak berapa? 7 malam. Sepekan. Bapak kalau ingin tahu hakikat seseorang, maka coba hidup bersama dia lebih dari 3 hari, bersafar bersama dia, kemudian lihat dia dalam perihal uang, itu tahu hakikat dia sebenarnya. Bapak kan melihat saya sehari semalaman ini saja, habis itu saya pulang kembali ke bapak. Bapak melihat, wah ustaz pulang, wah tidak tahu hakikat dia. Maka kalau ingin mengetahui hakikat seseorang, coba hidup bersama dia lebih dari 3 hari. Ajak dia bersafar. Lihat dia dalam perkara uang. Tahu hakikat diri seseorang. Para ikhwah, bapak ibu, Abu Utsman An-Nahdi seorang tabi'i bermalam di rumah Abu Hurairah. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Hurairah mengamalkan amal hadis ini. Kana tadayyaqtu Abu Hurairah 7 layal. Fakana huwa وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا. Ternyata aku bermalam di rumah Abu Hurairah selama sepekan. Ternyata setiap malam Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga pertama beliau sholat. Sepertiga kedua pembantunya yang sholat. Sepertiga ketiga istrinya yang sholat. Ini tolong-tolong dalam kebaikan. Dan contoh tolong menolong dalam kebaikan adalah sang suami, sang istri mendorong suaminya untuk senantiasa berbuat kebaikan, diantaranya menghutangi orang lain. Saya sebutkan secara contoh detail, Pak. Datang kepada kita keluarga, entah itu adik, kakak, paman, bibi, sepupu, ponakan, apalagi bapak ibu. Dia datang untuk meminjam, bukan untuk mengambil, meminjam. Meminjam artinya nanti dikembalikan, berhutang artinya nanti dikembalikan. Dia datang keluarga meminjam, kemudian meminjam uang sedikit, ukuran 20 juta, maka dia meminjam 10% dari 20 juta. Berapa 10% dari 20 juta? 2 juta. Sedikit, kalau dikasih pun masih banyak uang kita, 18 juta. Datang keluarga berhutang meminjamnya sedikit. Yang keempat, dia datang dalam keadaan sangat sulit dan tidak setiap hari datang, ketika saat sulit saja. Tetapi lihat sang suami ini ketika didatangi oleh keluarganya, dia masuk kamar. Mohon maaf, saya mau masuk kamar dulu. Setelah sampai di kamar ngapain? Meja bundar, konferensi meja bundar dengan istrinya. Bertanya kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana? Dihutangi enggak? Sang istri mendingan kalau tolong menolong dengan suaminya dalam kebaikan, menghutangi orang lain itu adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, kullu qardhin shadaqah, setiap hutangan itu adalah sedekah. Saya tantang yang hadir di sini, pasti tidak akan ada yang bersedekah 500 ribu per hari. Enggak ada. Ada siapa mereka? Orang yang menghutangi orang lain 500 ribu dan sampai saat ini belum dibayar. Berarti sampai saat ini pula dia setiap harinya bersedekah sebanyak hutangan yang dia hutangkan. Kalau sudah jatuh tempo, belum dibayar, maka dia akan dilipatkan seperti bersedekah dua kali lipat dari hutangan dia. Sang istri bukannya ingin membantu suaminya dalam kebaikan, dia mengatakan, iya bang, gak usah dibayar, gak usah dihutangi. Itu nanti kalau dihutangi, nanti dia nyanyat datang ke sini. Nyanyat, tahu artinya nyanyat? Kecanduan datang ke sini. Tidak bisa bayar. Ya, ini istri yang tidak bisa diajak tolong menolong dalam kebaikan. Tapi giliran kalau pergi ke mall, ke supermarket, maka bawa kereta, ambil sana, ambil sini, ambil sini. Lebih dari 2 juta kadang-kadang orang beli. Tidak mikir. Susah menghutangi orang lain. Tapi untuk keperluan dunia dia tidak pernah susah. Bahkan ada sebagian orang, ini saya tidak tahu penyakit siapa, ada sebagian pembeli mendapatkan misalkan gelas mangkok, ih mangkoknya lucu, beli ah. Jadi orang itu beli karena lucu. Orang beli itu karena diminum, karena dimakan, karena dipakai. Ini beli lucu, gimana coba? Paham maksud saya, Pak? Ada sebagian orang seperti itu. Kalau sudah urusan, dan memang Pak, untuk harta itu paling sulit. Beramal dengan harta paling sulit. Apa ibadah-ibadah yang beramal dengan harta? Contoh apa? Zakat. Biji itu apa? Umrah, haji. Apa lagi? Berkurban. Kurban contohnya. Itu sulit. Orang kurban nyari segerogot. Panitia kurban yang paling murah jual hewan kurban. Gak mau seperti Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau berkurban dengan 2 domba kibas jantan besar gebuk. Ini gak, mencari paling murah. Akhirnya datang di hari raya, sapi-sapi setengah kambing. Ya. Coba lihat lagi, umroh, cari travel yang paling murah. Akhirnya sampai Jeddah, tidak ada bis, tidak ada pembimbing, tidak ada hotel. Salah sendiri cari yang paling murah. Urusan akhirat kadang-kadang selalu yang maunya ecek-ecek. Urusan dunia, oh mau yang paling perfect. Rumah, mau yang paling mewah. Mobil, mau yang paling mega. Istri, mau yang, gak mau yang second. Ya, ini bapak ibu saudara saudari. Maka coba tahu, ini salah satu cara agar mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Lihat cerita Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah pernah menghutangi orang dengan seluruh kurma yang ada di kebunnya, dan kurma yang ada di kebunnya tersebut sekitar 6000 pohon kurma. Sangat luas. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Allah yuridu minal qarda. Wahai Rasulullah, benarkah Allah menginginkan hutangan dari kita? Nah, kata Rasulullah SAW, iya, Allah menginginkan hutangan. Karena ayatnya berbunyi, man yuqridullaha qardan hasanan, siapakah yang ingin menghutangi Allah dengan hutangan yang baik. Maka Abu Dahdah mengatakan, arini yadaka ya Rasulullah, perlihatkan tanganmu wahai Rasulullah, aku ingin bersumpah. Ushidu anna haiti, aku saksikan di hadapan engkau wahai Rasulullah bahwa kebun kurmaku untuk Allah dan Rasulnya. Lihat, dan yang lebih luar biasa, ternyata di kebun itu rumahnya yang ada istri dan anak-anaknya. Ketika dia sudah sedekahkan untuk Rasulullah, maka Abu Dahdah memanggil istrinya, ya Ummu Dahdah, wahai istriku Ummu Dahdah, ukhruji fa inni aqratullaha haiti lillahi wa lirasuli, keluar engkau dari kebun ini. Kebun ini sudah milik Allah dan Rasulnya. Lihat, Ummu Dahdah ta'awun al-birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ummu Dahdah mengatakan, Rabiha bay'uka ya Abu Dahdah, sungguh jual belimu, hutanganmu, pinjam meminjammu adalah mendatangkan keuntungan yang besar wahai suamiku. Tidak seperti istri-istri di zaman sekarang, ketika suaminya ingin bersedekah sedikit, maka sang istri mengatakan, kenapa pian bali itu? Isuk kita makan apa? Maka kalau ulun suaminya, makan nasi. Ya, kenapa memberi itu? Mau diapakan? Nanti kita bagaimana? Besok bagaimana? Ini istri-istri yang tidak bisa diajak ta'awun al-birri wa taqwa. Ya, ini bapak ibu saudara-saudara. Termasuk di dalamnya ta'awun al-birri wa taqwa, biarkan sang suami bakti kepada ibunya. Meskipun kadang-kadang hak istri sedikit berkurang, tapi dia kurangi itu demi dia berbakti kepada ibunya. Sang suami ingin bakti kepada ibunya. Dan ingat, anak-anak kita akan merekam perbuatan-perbuatan kita. Sa'id bin Musayyab rahimahullah pernah ingin menasehati seseorang yang memukuli bapaknya. Jadi sebuah tempat seorang anak memukuli bapaknya. Maka Sa'id bin Musayyab seorang tabi'in ingin menasehati anak tersebut. Ini adalah kedurhakaan, jangan lakukan. Maka sang bapak yang dipukuli malah mengatakan, lihat, biarkan dia memukuli saya. Sungguh dahulu saya memukuli bapak saya di sini juga. Anak kita akan merekam perbuatan-perbuatan kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 35, dzurriyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokoknya. Kalau pepatah bahasa Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Makanya Al-Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, ay hasalat tanasubu wat tashakulu bainahum fil khilqati wal akhlaqil jamilah. Akan terjadi kesesuaian antara anak dengan bapaknya, antara cucu dengan kakeknya, kesesuaian di dalam bentuk rupa dan sifat perbuatan. Makanya kalau ada seorang istri melahirkan, anaknya keribu, sedangkan bapak ibunya lurus, oh ini perlu dipertanyakan, ini anak datang dari mana? Ya, karena akan sama kesesuaian rupa dan budi pekerti. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, ta'awun al-birri wa taqwa. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima yaitu, ini masih kuat atau gimana? Masih kuat? Saya jarang-jarang datang ke sini. Mungkin ini umur saya yang terakhir datang ke sini. Yang tadi enggak mengapa, kan malam-malam sedikit tidak mau. Baik, yang kelima. Agar terjadi sakinah mawaddah dan rahmah, yaitu menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Artinya, wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang ahli ibadah. Dan wanita-wanita yang menjaga hal yang gaib, yaitu tatkala suaminya tidak ada, sebagaimana Allah menjaganya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Maka menjaga rahasia adalah salah satu hal yang menumbuhkan sakinah mawaddah dan rahmah. Maka saya pesan kepada para suami, jangan sering-sering menceritakan aib istri kita. Makanya kalau ada acara di televisi, sering-sering seorang pembawa acara menjelekkan istrinya di hadapan para penonton, ini adalah keburukan, tidak sesuai dengan syariat Islam. Suami menjelekkan istrinya di hadapan suami yang lain, maka ini sebuah keburukan. Apalagi hal yang berkaitan dengan di atas ranjang, maka pak tidak boleh walau dengan isyarat menceritakan apa yang terjadi antara saya dengan istri saya, walau dengan isyarat di atas ranjang, tidak boleh kepada orang lain, tidak boleh. Dan ini termasuk dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, "Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yansuru syirraha." Artinya, sesungguhnya manusia yang paling terburuk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang lelaki bergaul dengan istrinya, istrinya melayani suaminya, lalu sang istri atau sang suami menceritakan apa yang terjadi dari hubungan mereka di atas ranjang. Maka ini termasuk daripada hal yang tidak mendatangkan sakinah mawaddah dan rahmah. Maka jaga rahasia. Suami pelit, jaga rahasia. Ya, suami suka marah-marah, jaga rahasia. Istri suka ngomel, istri begini, maka jaga rahasia. Baik, yang keberapa sekarang? Nah, sebelum terakhir, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari, dan ini adalah salah satu kewajiban yang sangat penting dari kewajiban-kewajiban lainnya. Baik suami atau istri memperhatikan kewajiban ini. Apa itu? Kewajiban melayani dan dilayani di atas ranjang. Jangan pernah remehkan ini. Baik suami meremehkan ini atau istri meremehkan ini. Kewajiban melayani pasangan dan dilayani pasangan di atas ranjang. Terutama ibu-ibu, jangan sampai meremehkan perkara ini. Kenapa? Sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya, saya ingin bercerita. Suatu ketika saya diundang Walimatul Urus di Banjarmasin. Di situ ketika Walimatul Urus kita makan, aduh datang jamaah, "Ustaz boleh duduk sini?" "Silakan." Sambil makan beliau berkata, "Ustaz boleh bertanya?" "Oh silakan." Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah benar orang seorang suami yang sudah berumur 50 tahun dan istrinya pun umur-umurnya sekitar itu, ya sekitar 49, 48, 47, sekitar itu. Apakah benar seorang istri berhak untuk menolak suaminya jika sang suami minta dilayani? dalam keadaan sang istri menopause, sudah tidak haid lagi. Kadang-kadang sebagian istri Ustaz, ketika diajak untuk berhubungan dalam umur sekian, dia mempunyai alasan yang banyak. Di antaranya dia mengatakan, nanti kalau seandainya ember masuk ke dalam sumur sakit. Mohon maaf, saya pakai bahasa kiasan. Nanti kalau sudah embernya tumpah, maka saya harus mandi, mandi dingin, saya sudah tua. Lihat Bu, ini rintihan suami. Ya. Kemudian sang suami tersebut mengatakan, "Ustaz, kita ini yang berumur 50 tahun sekali seminggu amun jua itu, Ustaz." Lihat Bu, ini rintihan suami. Sekali seminggu amun jua, Ustaz. Maka bolehkah ini? Maka jawabannya tidak boleh. Lihat hadis-hadis berikut. Perhatikan ya, hadis-hadis berikut. Perhatikan dengan detil, karena saya akan sebutkan dengan lengkap dan detil insyaallah taala. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasy, fa'abat an taji'a fabata ghadban la'anatuhu al-mala'ikatu hatta tusbir." Artinya, jika seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya, ini bahasa kiasan, ke ranjang, dan dianjurkan untuk hal-hal yang tabu memakai bahasa kiasan. Makanya dalam hadis-hadis Rasul sering sekali disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli." Sebaik-baik suami adalah sebaik-baik kelakuannya terhadap keluarganya. Keluarganya yang dimaksud di sini siapa? Istri. Ini bahasa kiasan. Ya, bagus memakai bahasa kiasan. Dan ini adalah kebiasaan yang patut kita contoh. Misalkan kalau orang bertanya kepada saya, "Ustaz, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bagaimana kabarnya, Ustaz?" "Alhamdulillah." "Gimana keluarganya?" "Oh, baik, alhamdulillah." Saya akan senang. Tapi kalau ditanya, "Bagaimana kabarnya, Ustaz?" "Baik." "Istrinya bagaimana?" "Ngapain nanya istri saya?" Nah, ini enggak pakai bahasa kiasan. Meskipun dalam beberapa keadaan boleh memakai bahasa vulgar. Seperti hadis Rasul yang berbunyi, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai bahasa vulgar. Maka hendaklah dia berwudu. Saya pernah di, kalau tidak salah di pedalaman Kalimantan Selatan atau pedalaman Kalimantan Barat. Kita jalan singgah di sebuah tempat, sebuah musala, kemudian di situ tertulis di depan kamar mandinya bahasanya vulgar. Siapa yang sudah, mohon maaf ya, bahasa vulgar ini. Siapa yang sudah berak, maka tahinya disiram. Saya berpikir ya ditimbang dari sisi agama, ini boleh enggak? Maka saat itu boleh, saya bilang enggak ada larangan seperti itu. Tetapi bahasa kiasan lebih bagus. Siapa yang sudah buang air, maka siramlah, selesai. Ya. Ini di pedalaman Kalimantan itu. Baik. Jika seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, maka sang istri enggan, fa'abat an tajia. Sang istri enggan, fabata ghadlana. Lalu sang suami malam itu marah. Lihat, malam itu marah. La'anatuhal malaikatu hatta tusbiha. Para malaikat melaknatnya sampai pagi. Kapan laknatnya, sampai kapan? Sampai pagi. Lihat, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu biyadi, wallazi nafsi biyadi." Demi jiwaku yang berada di tangan. Ini sumpah, berarti tambahan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersumpah kecuali menekankan ucapan beliau. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyi. Tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya. Fata'ba 'alaihi. Lalu sang istri enggan. Illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Kecuali malaikat yang di langit murka kepadanya sampai sang suami memaafkannya. Apa bedanya dengan riwayat pertama? Riwayat pertama ada disebutkan sang istri enggan lalu suami marah. Riwayat yang kedua, sang istri enggan, tidak disebutkan suami marah. Dan ini hati-hati kepada sang istri. Ketika seorang istri mengatakan, Ustaz, saya sering enggan kepada suami saya. Kalau diajak lagi saya capek, saya enggan aja. Tapi suami saya enggak marah. Nah, kita katakan tetap dapat laknat, dapat murka, meskipun sang suami tidak marah. Dan sebenarnya Bu, perhatikan, ya, suami kelihatannya mungkin gak marah, tapi dia dongkol. Ya, hati-hati. Kemudian, bedanya riwayat pertama dengan riwayat kedua juga adalah bahwa malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Masih mending sampai pagi. Itu pun kata-kata mending tidak boleh sebenarnya, karena dilaknat malaikat. Tetapi yang kedua riwayatnya apa? Sampai suami memaafkan. Kapan suami memaafkan? Nah, bisa satu jam ke depan, bisa satu pekan, bisa satu tahun. Berarti sampai suami memaafkan, ini lebih berbahaya. Dan ingat ini Bu, Bapak, ini hadis baik berkaitan dengan tidur di atas ranjang di malam hari atau siang hari. Baik, itu hadis yang pertama dan kedua. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talaq ibn Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idzar rajulu da'a zaujatahu li hajatin." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk hajatnya, ini pun bahasa kiasan. "Falta'tihi," maka hendaklah sang istri memenuhi panggilannya. "Wa in kanat 'ala tanur," meskipun ya, sang istri sedang membakar roti. Disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih bahwasanya tidak mengapa seorang istri meninggalkan roti yang sedang dibakarnya. Dan kita tahu orang kalau bakar roti itu harus di apa, Pak? Ditunggui. Karena kalau tidak ditunggui apa? Gosong. Meskipun seandainya dia sedang membakar roti yang aturannya ditunggui, tapi ketika suaminya memanggil, maka harus datang. Berarti rotinya gosong, Ustaz? Iya, gosong. Kenapa? Lihat perkataan para ulama menarik. Faqad radiya bi itlafi mali nafsi. Sungguh sang suami tadi telah ridha rotinya, hartanya gosong. Wa talful mal, lihat Bu ini, perhatikan. Dan hancurnya harta, gosongnya roti, basinya makanan, itu lebih ringan min wuqu'i zauj fi zina. Lebih ringan dibandingkan sang suami terperosok ke dalam perbuatan zina. Lihat Bu, jangan pernah meremehkan hak ini. Kapan suami mau, maka mudah-mudahan ibu bisa melayaninya. Ya, karena kalau seandainya tidak dapat, sedangkan dia ingin melampiaskan, maka dia akan cari tempat yang lain. Ya, mendingan kalau tempat yang lain halal, yaitu berpoligami misalkan. Kalau tempat yang lain zina, bagaimana? Maka bapak ibu, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah remehkan. Ada riwayat yang lebih menarik lagi. Yang lebih dahsyat lagi dari itu, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari Abdullah bin Abi Aufa. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjaha, walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatar lam tamna'hu nafsuha." Artinya, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ingat, setiap sumpah itu menekankan perkataan. Makanya Rasulullah SAW bersumpah, berarti apa yang akan beliau ucapkan ini penting. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suami. Berarti ada keterkaitan antara hak suami dengan hak Allah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh, walau sa'alaha nafsuha, kalau seandainya sang suami meminta dirinya, yaitu ingin bergaul di atas ranjang, wahia ala qatab, dan sang istri sedang berada di atas pelana onta. Pelana onta, naik onta itu sulit, dan sang istri berada di atas pelana onta, maka sang istri tidak boleh untuk melarang suaminya agar menggaulinya. Saya sampai sekarang bingung, itu hubungan di atas pelana onta bagaimana? Ya, yang jelas artinya dalam keadaan sulit tetap. Ada riwayat lagi disebutkan di dalam kitab Hasyiah As-Sindi 'ala Ibn Majah, bahwa kotak yang dimaksud adalah sebuah alat yang diduduki oleh perempuan yang sedang hamil ingin melahirkan. Agar mudah melahirkan, dia duduk di atas kotak. Artinya, sang istri sedang dalam keadaan sekarat ingin melahirkan, tapi sang suami saat itu ingin minta digauli, maka sang istri wajib melayaninya. Ya, seberat itu. Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk. Tetap wajib dilayani. Nah, ini hak yang keenam. Yang ketujuh, kita berhenti pada angka yang ganjil karena Allah mencintai yang ganjil. Maka yang ketujuh, agar seorang mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, adalah hendaknya seorang pasangan sering-sering memberikan hadiah, surprise, hal-hal yang tidak terduga, baik suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain hendaknya pasangan itu romantis. Ya, romantis. Misalkan sang istri dikasih hadiah apa? Dan kalau kasih hadiah, kalau Anda mencintai istri Anda, kasih hadiah jangan yang ecek-ecek. Yang harus yang spesial. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Mu'ad, beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Kemudian karena kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, maka beliau memberikan hadiah yang spesial. Apa spesialnya? "Fala tad'anna dubura kulli salati an taqul." Jangan engkau tinggalkan di setiap akhir setiap sholat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini adalah contoh dari seorang yang mencintai kepada yang dicintainya, memberikan hadiah-hadiahnya spesial. Makanya Pak, kalau beli baju untuk istri, maka jangan cari yang paling murah lah, jangan yang paling mahal, jangan yang paling larang, paling murah, jangan. Sekali-kali beri surprise kepada istri, hadiah. Kemudian panggilan kepada istri, cuma panggilan yang baik. Ya, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil istrinya, "Ya Aish." Aish itu adalah panggilan yang manja untuk seorang wanita yang bernama Aisyah. Kalau namanya Humaira, maka dipanggil Humai. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah memanggil kepada istrinya, "Ya Humaira." Wahai Humaira, wahai wanita yang berkulit putih, pipinya merah merona. Itu panggilan baik kepada seorang istri, panggilan yang baik. Coba pernah enggak Bapak, ya? Bisikkan ke telinga istri, atau kalau sumpah, kalau malu, SMS, "Wahai istriku, aku sangat mencintaimu." Pernah seperti itu? Enggak pernah. Coba panggil dengan panggilan yang baik, panggilan yang manja. sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ulun, saya itu manggil untuk istri dengan 4 panggilan. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. 4 sekaligus ulun panggil. Tuh, makan di sana. Ya? Coba panggilan yang surprise. Ini nikah 25 tahun memanggil istrinya Cil Acil. Alhamdulillah. Ya, beri hadiah yang baik, panggilan yang baik, kelakuan yang baik. Lihat, lihat Gunung Uhud dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Wa huwa min arkani jannah, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Gunung Uhud itu gunung dari surga. Dia mencintai kita dan kita mencintai dia. Dan dia adalah pancang-pancang yang kuat di surga. Gunung Uhud. Apa bentuk kecintaan Uhud kepada Nabi Muhammad SAW? Ketika Nabi Muhammad SAW berada di atas Gunung Uhud, beliau, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, 4 orang. Gunung Uhud mengekspresikan cintanya dengan bergetar. Bergetar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Uhud, "Uthbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun siddiqun wa syahidan." Diam engkau wahai Uhud, kami tahu engkau mencintai kami. Diam engkau. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan 2 orang mati syahid, Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat, gunung saja bisa mengekspresikan cinta. Masa kita manusia yang punya akal, punya perasaan, tidak bisa mengekspresikan cinta kita? Coba, ya, lebih lembut kepada istri. Dan itu bukan tanda lelaki yang kemenyek, tapi lelaki yang sakinah, kemudian apa? Mawaddah dan rahmah. Wallahu a'lam. Tepat jam 2:15 kita kajian. Bapak kerja berapa jam? 8 jam. Ya? Sebenarnya tidak capek. Kerja 8 jam. Untuk nyari apa? Nyari dunia. Yang kalau Bapak mati, tidak dibawa. Ya? Kerja 8 jam, bisa bangun rumah, bisa punya mobil, punya ini, punya ini. Pas, misalkan orang kerja 8 jam, terus kerja. Dia bangun rumah, punya mobil. Kemudian hari pertama, Pak, ini Pak, rumahnya sudah selesai. Ini Pak, mobilnya sudah selesai. Ini Pak, ininya, ini kuncinya semua. Silahkan Bapak nikmati. Pas baru megang, mati. Gimana? Tidak dibawa mati. Sedangkan ilmu yang Bapak dapatkan tadi cuma 2.5 jam, tidak sampai. Mudah-mudahan tidak merasa capek. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Sudah gini saya tebulikan kepada kita. Ini Ustaz, belum nikah. Namun ana mau nanya, kalau seorang istri belum nikah itu. Seganteng ini belum nikah. Mana perempuan-perempuan grogol? Saya harus dapat komersil ya, royalti. Saya sudah promosi ya. Siapa namanya? Ahmad. Ya, Ahmad belum nikah, seganteng ini belum nikah, subhanallah. Mana orang tua yang punya anak perempuan? Sebagian orang tua itu kadang-kadang, bapak ibu, saudara saudari, apalagi yang sudah ngaji, sudah mengenal sunnah, hidupnya sudah ingin lebih, sebentar ya pertanyaan saya stop dulu. Sudah mengenal sunnah, hidupnya sudah ingin apa namanya, ingin lebih condong kepada akhirat. Tapi ketika ingin menikahkan anaknya, yang dipilih adalah orang-orang yang belum kenal sunnah, belum mengaji, tidak tahu sholat, tidak tahu mandi wajib. Gimana nggak tahu mandi wajib? Ya, coba cari. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepada kalian wahai orang tua perempuan, laki-laki yang kalian ridai akhlak dan agamanya, nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Sebagian orang tua itu, Pak, kalau seandainya ada yang melamar anak perempuannya, belum duduk si pelamar, begawi apa kan? Anakku dimakan apa? Kalau saya lelaki yang melamarnya, saya katakan, saya bekerja di bumi Allah, anak bapak saya akan makani nasi. Ya, kenapa ukurannya selalu dulu? Ini para lihat Hasan al-Basri mengatakan bahwasanya menikah dengan orang yang bertakwa itu mendapatkan dua nikmat. Jika sang suami yang bertakwa ini mencintai istrinya, dia akan muliakan istrinya. Tetapi jika suami yang bertakwa ini tidak mencintai istrinya, membenci istrinya, dia tidak akan pernah menzalimi istrinya. Maka rubah cara berpikir. Kalau seandainya malam minggu yang mengapeli anak perempuannya membawa motor besar Ninja misalkan, alhamdulillah anak saya laku. Ya. Maka rubah. Silakan pertanyaannya. Silakan. Minyak wangi. Ya. Yang kita maksudkan tadi, beliau mengatakan, mungkin ibu-ibu yang belakang tidak mendengar, bahwa pertanyaannya kan tadi kita anjurkan untuk memakai minyak wangi, terutama ketika berhadapan dengan suaminya di dalam rumah. Maka dosa besar seorang istri ketika memakai minyak wangi di luar rumah, atau seorang perempuan yang sudah balik, dosa besar. Yang kita maksudkan tadi adalah di hadapan mahramnya, itu suami. Ya. Kalau seandainya ingin keluar rumah, maka dia mandi agar tidak tercium lagi bau wangi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Tenggang rasa ke kita. Bagaimana kita sudah tenggang rasa dengan pasangan, pasangannya tidak tenggang rasa dengan kita? Maka jawabannya, kita tenggang rasa lagi. Bahwasanya itulah pasangan saya, itulah kekurangan pasangan saya. Ya betul, sering-sering memaafkan, sering-sering tenggang rasa. Tidak ada yang sempurna. Selama dia tidak melakukan penyimpangan agama, penyimpangan budi pekerti, tidak melakukan nusyuz, nusyuz itu tidak taat kepada suami, maka sering-sering bertenggang rasa, sering-sering memahami kekurangan istri. Ya. Misalkan seorang suami, apalagi seorang istri, seorang perempuan itu kadang-kadang mendapati dirinya dalam keadaan yang tidak nyaman. Moodnya tuh enggak enak, misalkan tatkala haid, tatkala nifas nih yang belum nikah dengar ya. Tatkala haid, tatkala nifas, tatkala hamil itu mempunyai kejiwaan psikologis yang tidak nyaman. Hamil disebutkan oleh Allah, wahnan ala wahni. Dia hamil dalam keadaan lemah, tambah lemah. Maka sang suami tatkala istrinya sedang hamil, atau lebih dikenal dengan nida mungkin 1-2-3 bulan pertama, maka dia harus lebih menolong, dia harus lebih penyabar terhadap istrinya. Makanya saya katakan tadi, ketika istri kita atau pasangan kita tidak tenggang rasa, maka kita harus yang lebih menurunkan ego, lebih tenggang rasa lagi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Itu yang didapat oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi ada yang angkat tangan tadi? Silakan. Sama. Baik. Ada yang lain? Silakan. Iya, dengan izin Allah, insya Allah mendapatkan. Karena hukum asal semua redaksi syariat bukan pada zat seseorang, tetapi kepada keumuman umat. Makanya para ulama mengatakan, ulama fikih terutama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadi sandaran adalah lafaz yang umum bukan sebab yang khusus. Sebabnya Khadijah, tapi tujuannya umum untuk seluruh istri-istri. Maka berharaplah dari ketaatan kita, tidak menyakiti kita terhadap suami, tidak mengangkat suara kita terhadap suami, untuk mendapatkan sebagaimana yang dapatkan Khadijah radhiyallahu anha. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan pahala yang sama. Artinya hadis itu cuma, anggaplah hadis itu untuk Khadijah, oke. Untuk Khadijah. Tapi di sana banyak hadis yang lain yang juga pahalanya sama. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha fa qila laha udkhul jannah min ayyi babin syi'ti." Artinya, jika seorang wanita salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut, silahkan masuk ke dalam pintu, 8 pintu yang kamu inginkan. Sama. Dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang terjadi kepada Khadijah. Karena memang ketaatan dan kepatuhan seorang istri di sini diharapkan. Wallahu a'lam. Apakah boleh suami istri bersikap sebagai teman tanpa bermaksud tidak menghargai? Apa maksudnya bersikap sebagai teman? Mungkin maksudnya adalah sang suami menganggap istrinya temannya, dia bisa diajak ngobrol, bisa diajak curhat, bisa diajak. Kalau ini baik, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menjadikan istri beliau sebagai tempat minta saran, ya, bahkan dalam perkara-perkara yang penting, mengatur negara. Sebagian suami berpendapat bahwa istri itu cuma kerjaannya sumur, dapur, kasur. Nah, ini salah besar. Ya, tetapi kalau yang dimaksud dengan teman di sini adalah artinya dia tidak memenuhi hak-haknya sebagai seorang suami atau hak-haknya sebagai seorang istri, maka ini tidak benar. Ya, jadi teman ini kata yang mujmal, kata yang global, apa dulu maksudnya? Kalau maksudnya untuk kebaikan maka boleh. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Dikit lagi, 10 menit, sabar. Ya. Nah. Nah. Ketika suami mendapatkan beda dari istri, ketika istri-istri dengan seorang yang baik, ternyata suaminya yang gak baik, dia akan mendapatkan apa? Baik. Ini curhatan perempuan sering sekali. Ustaz, para lelaki di surga dapat bidadari. Kita kalau masuk surga, para istri dapat apa? Bidadara. Nah, kita katakan enggak ada bidadara. Tidak ada hadisnya. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang ibu-ibu juga pernah curhat. Ini curhatnya langsung ke saya. Beliau mengatakan, "Ustaz, enak laki-laki itu. Dia di surga memeluk bidadari 70 tahun. Coba bayangkan antum, memeluk bidadari 70 tahun. Antum peluk istri antum berapa menit? Itu tidak pernah bosan 70 tahun, saking indahnya. Ya, saking tidak pernah membosankannya 70 tahun. Maka ketika itu sang ibu-ibu ini mengatakan, "Kalau sang suami memeluk 70 tahun, giliran kami kapan?" Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa ayat bahwa para penghuni surga mereka senantiasa tidak akan mendapatkan di dalam diri mereka, hati mereka sedih, resah, gelisah, hasad, iri, dengki. Itu di surga enggak ada. Di surga itu enggak ada capek. Di surga itu enggak ada keringat, enggak ada buang air, enggak ada. Buang air itu capek, Pak. Mudun capek. Iya, capek. Enggak ada buang air. Di surga itu tidak ada manjat, pohonnya rendah-rendah. Allah berfirman, "Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila." Surah Al-Insan ayat 14. Dan naungan pohon surga itu rendah, sangat naung. Makanya penghuni surga tidak pernah merasakan panas karena tidak pernah melihat matahari. Ada mataharinya, tidak pernah melihat matahari. Saking naungnya pohon surga. Yang lebih luar biasa lagi, tidak ada manjat di surga. Wa dhullilat qutufuha tadhlila. Ranting-ranting buah pohon surga itu direndahkan serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kapan penghuni surga berdiri, maka ranting pohonnya akan ikut berdiri di sampingnya. Kapan penghuni surga duduk, dia akan ikut duduk. Kapan penghuni surga berbaring, maka buah pohonnya tadi ikut berbaring. Bisa membayangkan? Pasti gak bisa. Itulah surga. Tidak bisa dibayangkan. Makanya tidak ada film yang berhasil menggambarkan surga. Gak ada. Ya, maka di surga tidak pernah ada rasa dengki, hasad. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurin min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dari hati-hati penghuni surga rasa iri, dengki, hasad, sedih, marah, enggak ada. Mereka senantiasa dalam penghuni surga dengan kawan-kawan penghuni surga senantiasa senang. Ya, senantiasa senang. Seorang istri pernah berkata, "Ustaz, ini hakiki." Nanya kepada saya langsung. Ini telinga saya ini tadi naik pesawat masih baling-baling kan. Ya. Baik, seorang istri pernah bertanya kepada Ustaz, "Boleh enggak saya berdoa seperti ini? Wahai Allah, masukkan saya ke dalam surga." Terus saya bilang, "Boleh, tunggu Ustaz belum selesai. Masukkan saya ke dalam surga, dan kalau suami saya masuk, maka jangan pertemukan kami lagi." Rupanya dia menyimpan dendam. Ya. Maka Bapak Ibu, jawabannya sama. Ketika tadi ada yang bertanya, bidadari dapat laki-laki, perempuan dapat apa? Kemudian ketika ibu-ibu tadi bertanya, seorang laki-laki penghuni surga memeluk bidadari. Lalu nanti si muslimah-muslimah yang di belakang ini mudah-mudahan masuk ke dalam surga, masuk apa, memeluk apa? Kemudian nanti ada lagi pertanyaan tadi, ya, dia benci suaminya, tapi suaminya kalau masuk surga gimana? Dia akan bersama suaminya atau tidak? Maka dia akan bersama suaminya. Ya, pas ketemu di surga, "Ya, ente lagi." "Kok ente lagi?" Enggak ada itu di surga. Ya, semuanya senang, semuanya nikmat, semuanya indah, semuanya nyaman. Begitu surga. Wallahu a'lam. Jadi ada lagi, misalkan suami yang mati istrinya. Istrinya mati, kemudian suami ini menikah lagi. Maka sang suami, istri pertama bertanya sebelum meninggal, "Nanti kalau seandainya kamu, saya mati, kamu nikah lagi gak?" "Iya, masa gak nikah lagi?" "Nikah lagi." Akhirnya nikah lagi. Maka menurut hadis, dia akan bersama istrinya yang terakhir dan di surga. Istrinya yang pertama gimana? Manyun dong sendirian. Enggak ada sih, enggak ada rasa sedih, senang, benci, enggak ada. Semuanya senang. Begini. Ada cerita menarik, Pak. Seorang istri ketika sakit berkata kepada suami, "Wahai suamiku, kalau saya mati, kamu nikah lagi enggak?" Untuk menjaga perasaan istrinya, maka sang suami mengatakan, "Tidak. Aku akan tetap menjaga rasa cinta ini sampai tanah kuburmu kering." Artinya lama kan tanah kubur kering itu lama. Artinya suami istri masih memahami akan hal itu. Maka setiap hari sang suami berziarah kubur ke kuburan istrinya, menunggu kapan keringnya. Tetapi yang aneh, kok enggak kering-kering? Ya tidak kering-kering. Ternyata dia rubah jadwal ziarahnya. Yang biasanya berziarah pagi, dia berziarah sore. Ketika berziarah sore, dia dapati adik iparnya, adik sang istri, ngapain? Menyiram kuburan kakaknya. Kemudian sang adik ipar ditanya, "Wahai adik ipar, kenapa engkau siram kuburan kakakmu?" "Kak, sebelum kakak saya meninggal, dia pesan kepada saya, kalau saya mati, siram terus kuburan saya." Ya, suami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon madu saya ingin mengenal suami saya lewat saya. Bolehkah saya menceritakan kebaikan dan keburukan suami saya? Bukan aib. Kalau keburukan bukan aib, apanya? Maka jawabannya boleh. Ya, boleh, asalkan dalam batas-batas kewajaran, tidak menjelekkan. Ya. Tidak menjelekkan. Dan istri yang seperti ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua istri-istri kita. Wallahu alam, cukup tepat jam 10 kita berhenti. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, duduknya dan kesabarannya menuntut ilmu. Semoga dengan sabar ini kita dimudahkan jalan menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.